Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ayuhal asatidah al-kiram wa ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguh suatu nikmat yang sangat besar yang Allah Jalla Jalaluh limpahkan kepada kita semuanya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa berjalan di atas hidayah, berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini merupakan nikmatun azimah, bal hiya a'dhamun ni'am, bahkan ini termasuk kenikmatan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Sehingga kewajiban kita semua hendaknya kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal yang telah memberikan istiqamah kepada kita sampai detik ini di saat berbagai macam fitan bermunculan, di saat berbagai ikhwah wa teman-teman kita, demikian juga asatidah kita ataupun yang dahulu adalah sebagai masyayikh kita, kemudian mereka terjatuh ditelan dengan berbagai macam fitan, ternyata Allah Azza wa Jal masih memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk bisa berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, di bawah bimbingan asatidah kita wa di bawah bimbingan para ulama kibar. Al-barakah ma'akabirikum, keberkahan itu bisa diperoleh ketika kita berjalan bersama para ulama kibar. Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, salah satu bentuk syukur kita juga kepada Allah Azza wa Jal setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kita berusaha, berusaha semaksimal mungkin juga untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang mereka terjatuh ke dalam kubangan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal yang akan menyebabkan mereka khulud finnar. Demikian juga saudara-saudara kita yang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan ma'asi, maka sebagai wujud rasa kasih sayang kita, dan begitulah ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah arhamun nas bin nas, mereka adalah manusia yang paling sayang kepada manusia. Sebagai realisasi terhadap sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kita sampai kita mencintai kebaikan untuk saudara-saudara kita sebagaimana kita cinta apabila kebaikan itu kita peroleh. Sehingga sekali lagi, setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal, maka kita berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dengan berbagai kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, untuk kita berusaha menyelamatkan mereka, untuk kita berusaha menyelamatkan mereka menuju kepada tauhid, menuju kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, menuju kepada manhaj yang hak, manhaj Rasulullah alaihi salatu wasalam, memperkenalkan mereka kepada para ulama rabbani, mengajak mereka untuk mempelajari dinul Islam, agama Islam sesuai dengan pemahaman yang benar. Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, salah satu media dakwah yang disebutkan oleh para ulama sebagai media dakwah bukan sebagai media yang bid'ah, adalah kita berdakwah melalui majalah. Kita berdakwah melalui majalah, menuangkan tulisan-tulisan, memberikan nasihat kepada ummah, memberikan nasihat kepada mereka, memberikan pengajaran kepada mereka tentang perkara agama, mengajarkan kepada mereka tentang akidah yang sahihah, mengajarkan kepada mereka tentang ibadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena kalau kita melihat banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak tahu bagaimana tata cara ibadah yang benar, bahkan banyak di antara kaum muslimin yang enggak tahu bagaimana tata cara wudu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar, dan lebih daripada itu, betul-betul banyak di antara mereka yang berada di atas kejahilan. Sehingga semoga dan semoga dengan upaya dan kesungguhan dari antum yang sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di antara zakatnya adalah ta'limuh, mengajarkannya, apalagi yang diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menulis, memberikan nasihat kepada ummah, maka melalui majlis ini kita menghasung antum semuanya untuk turut bersemangat di dalam menyebarkan dakwah melalui tulisan. Al-barakah minallahi azza wa jal. Sedangkan keberkahan itu datangnya dari Allah azza wa jal. Kalau antum ikhlas di dalam menulis, di dalam berdakwah, maka Allah azza wa jal tidak akan menyia-nyiakan perjuangan antum. Allah azza wa jal tidak akan menyia-nyiakan rasa capek antum dan keringat antum semuanya. Akan ada perhitungannya di sisi Rabbuna azza wa jal, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kelebihan dakwah melalui majalah, ayuhal asadidah al-kiram, adalah kita bisa masuk ke rumah-rumah kaum muslimin yang mana kita sendiri mungkin gak akan bisa masuk ke rumah-rumah mereka. Dakwah melalui majalah bisa masuk dalam jumlah yang luar biasa, yang kalau kita mungkin mengisi taklim atau mengisi daurah tidak sebanyak oplah majalah mungkin yang kita terbitkan. Ya walhamdulillah. Sehingga melalui majalah ini bisa masuk ke rumah-rumah mereka, bisa memperluas dakwah li sunnati wal jamaah, yang tentunya akan menghemat tenaga para duat ilallahi azza wa jal. Sehingga perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Dan juga dakwah melalui majalah dan melalui tulisan akan dikenang sepanjang masa. Walaupun penulisnya telah tiada, meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi tulisan-tulisannya kalau diberikan barokah oleh Allah azza wa jal akan senantiasa dikenang dan dibaca dan juga diamalkan oleh kaum muslimin. Bukankah ini merupakan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan? Sebagaimana Allah azza wa jal berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan mereka-mereka, orang-orang yang mau untuk berdakwah, mengajak umat kembali kepada Allah, bukan mengajak umat untuk kembali kepada dirinya, bukan mengajak umat untuk mengangkat dirinya, tetapi mengajak umat untuk kembali kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ini adalah ucapan yang lebih baik. Wa amila salihan, dan dia beramal dengan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Demikian pula Allah azza wa jalla berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah azza wa jalla berfirman, katakanlah inilah jalanku yang aku berdakwah mengajak umat kembali kepada Allah azza wa jalla, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalannya orang-orang yang ittiba, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga dakwah ini merupakan amalan yang mulia, bahkan amar yang termulia, dan ini adalah amalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam dan amalannya orang-orang yang mengikuti ittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan agar kita di dalam melakukan dakwah ilallah azza wa jal yang dilakukan dengan ikhlas dan tidak dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal asadidhal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sebagai muqaddimah dari apa yang diamanahkan oleh panitia kepada kami kru majalah Muslimah Qanithah untuk menyampaikan selayang pandang tentang majalah Muslimah Qanithah yang kita kelola bersama asatidah. Sebelum saya sampaikan, yang perlu diketahui bahwasanya terbitnya majalah Muslimah Qanithah, demikian juga majalah-majalah yang lainnya, itu adalah murni pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Laisa bihaulina wala biquwatina wala bidhakaina wala biamwalina. Bukan karena sebab daya dan upaya kita, bukan karena sebab kekuatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, atau banyaknya harta kita, tetapi semata-mata karena Allah, karena pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jal, sesemangat apapun kita, sebanyak apapun kru kita, sebanyak apapun harta kita, secerdas apapun kita, kita tidak akan mampu untuk menerbitkan majalah ini. Kita juga tidak akan mampu untuk menuangkan tulisan yang berisi dakwah mengajak umat untuk kembali kepada agama Allah Azza wa Jal. Sehingga perlu keikhlasan dan perlu isti'anah billah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada asatidah yang telah membantu kami untuk mewujudkan majalah ini, untuk menyebarkan majalah ini di tengah-tengah kaum muslimin. Tanpa bimbingan mereka, tanpa nasihat mereka, dan tanpa ta'awun mereka, ya tentu tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik. Dan saya juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kemudian kepada asatidah, terkhusus kepada penasihat majalah ini, yaitu Al-Ustaz Luqman Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala, yang beliau banyak memberikan nasihat ketika kita ingin menerbitkan majalah ini, yang beliau memberikan nasihat di Tawangmangu pada tanggal 12 September tahun 2012, di mana keinginan untuk menerbitkan majalah ini sebenarnya 1 tahun sebelum kita mendapatkan atau sebelum kita berjumpa dan bertemu dengan beliau. Dan memang kita urungkan niat untuk menerbitkan majalah ini kecuali dengan bimbingan dan nasihat dari asatidah kibar, dari ustadz-ustadz kita. Demikianlah ya ayuhal asatidah, ketika kita ingin menerbitkan majalah, terkhusus majalah dakwah yang memang murni untuk dakwah, bukan majalah komersil, ya hendaknya kita banyak-banyak koordinasi, minta nasihat dan bimbingan kepada asatidah. Kemudian juga tidak lupa kepada Al-Ustadz Qomar Suaidi Hafizahullah Ta'ala, yang bersedia mencurahkan tenaga beliau untuk memimpin majalah ini. Dalam keadaan antum tahu beliau, ya subhanallah, telah mengampu dan memimpin sekian majalah-majalah yang ada. Ya. Tetapi masya Allah, ya beliau telah memberikan yang terbaik insya Allah, yang semoga Allah Azza wa Jal memberikan balasan yang berlimpah, memberikan istiqamah wa thabat terhadap beliau dan terhadap kita semuanya. Ayuhal asatidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula keinginan kita ketika kita turut andil di dalam majalah ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Kemudian juga mendapatkan bimbingan dari asatidah kita. Bimbingan dari asatidah kita adalah bimbingan yang sangat penting, yang sangat mendukung keistiqomahan kita di jalan Allah Azza wa Jal. Nah, di mana asatidah kita tentunya juga di bawah bimbingan para ulama, terkhusus ulama-ulama kibar di masa-masa kita sekarang ini. Nah, ayuhal ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh sangat mengembirakan ketika Ustadzuna Al-Fadil Ustaz Luqman, ketika kita sampaikan rencana kita untuk membuat majalah ini, beliau sangat bergembira dengan kreativitas salafiyin yang terus muncul dan terus dikembangkan. Karena kata beliau bahwasanya dakwah salafiyah ini masih sangat besar kebutuhannya terhadap peran serta salafiyin dari semua lapisannya, tentunya dengan kemampuan masing-masing. Dakwah yang sangat luas areanya dan sangat besar kuantitas umat di negeri Indonesia ini masih sangat membutuhkan bimbingan tauhid, bimbingan sunnah, bimbingan manhaj, bimbingan ibadah, yang mana semuanya itu belum tercukupi dengan diadakan majelis-majelis taklim, daurah-daurah, ataupun muhadarah-muhadarah, ataupun majalah-majalah, belum mencukupi kebutuhan semua umat yang ada di negeri Indonesia ini. Kalau kita total jumlah penduduk negeri Indonesia, ya sekitar berapa terakhir? 200? Eh? 250-an. Kalau kaum musliminnya? Kaum musliminnya berapa? Taruhlah 150. Nah, lebih ya. 150 juta taruhlah. Sedangkan oplah kita masih sedikit dibandingkan jumlah seluruh kaum muslimin. Oplah kita baru 6.500. Ya, 6.500. Ya, baru sedikit dibandingkan jumlah kaum muslimin. Memang dibutuhkan ta'awun, kesungguhan terkhusus bagi penyebar-penyebar dakwah, sehingga tugas di dalam menyebarkan dakwah ini tidak hanya dibebankan kepada asatidah melalui taklim-taklim, melalui muhadarah-muhadarah. Ya, ikhwah semuanya perlu juga antum hasung untuk mereka turut andil di dalam menyebarkan dakwah ilallah azza wajal, walaupun hanya dengan memberikan majalah kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada teman-temannya, atau kepada kaum muslimin yang mereka temui. Satu orang yang mereka mendapatkan hidayah karena sebab mendapatkan bimbingan atau mendapatkan majalah yang engkau sampaikan kepada mereka, semoga engkau akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar yang dijanjikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau juga menyampaikan bahwasanya sekarang-sekarang ini bermunculan berbagai macam media-media ahlul batil yang bernuansa syahwat maupun syubhat dengan beragam bentuknya. Majalah salafin yang ada sekarang ini dibandingkan dengan majalah-majalah hizbiyyin masih kalah, baik secara jumlah ataupun secara oplah. Secara jumlah majalah-majalah yang ada di salafiyin beserta oplah-oplahnya itu masih kalah dibandingkan majalah-majalah hizbiyyin. Ya, bahkan dibandingkan majalah-majalah turatsiyin, sururiyin, ya majalah kita masih terhitung ya kalah dibandingkan majalah-majalah mereka. Nah, sehingga sangat dibutuhkan peran aktif dari segenap pihak untuk berta'awun, ya, untuk mereka mau untuk menulis, menuangkan dakwah ilallahi azza wa jal yang melalui tulisan-tulisan ataupun melalui taklim-taklim. Nah, ayuhal asatidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saya sampaikan tentang profil majalah Muslimah Qanita ini, di mana majalah Muslimah Qanita sebagaimana namanya memang diperuntukkan terkhusus untuk wanita-wanita muslimah di bumi pertiwi Indonesia ini. Jadi negeri Indonesia. Nah, di mana majalah ini diharapkan sebagai media pembelajaran dan penyebaran agama Islam kepada kaum muslimah Indonesia secara umum. Sehingga majalah Muslimah Qanita ini berusaha menyajikan materi-materi yang penting dan dibutuhkan oleh mereka, baik terkait dengan perkara akidah, fikih, akhlak, manhaj, pendidikan anak, rumah tangga, dan lain sebagainya, yang berusaha dikemas oleh para asatidah dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang sopan dan mudah dipahami insyaallah ta'ala. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita membuat majalah ini dengan segmentasi para wanita, dengan segmentasi wanita-wanita muslimah? Selain walhamdulillah majalah-majalah yang ada yang telah diterbitkan sebelum majalah Muslimah Qanita ini, seperti majalah Asy-Syariah. Ya, majalah Asy-Syariah ini adalah majalah yang segmentasinya umum, baik dari kalangan rijal atau nisa, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita. Demikian juga majalah Taswiyah, ya majalah yang umum. Ya, kita melihat yang khusus pembahasannya dan namanya diperuntukkan untuk wanita, ya waktu itu belum ada. sehingga kita mengusulkan kepada asatidah, duhai seandainya diterbitkan majalah muslimah, majalah yang dikhususkan untuk muslimah. Nah, untuk wanita-wanita muslimah terkhusus di Indonesia, yang kita harapkan majalah ini bisa masuk ke kalangan masyarakat awam. Nah, ayuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula kita pilih majalah ini segmentasinya wanita, karena memang wanita ini lebih besar jumlahnya dibandingkan laki-laki. Dan yang kedua, wanita ini sangat dan sangat memerlukan ilmu agama yang hak, yang sahih, karena mereka para wanita itu adalah sebagai madrasatul ula, sebagai sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Sehingga diharapkan ketika wanita-wanita Indonesia ini baik, diharapkan generasi di masa yang akan datang akan melahirkan generasi yang baik pula, generasi yang soleh dan solehah. Ya, sehingga yang menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anak kita adalah mereka para wanita. Nah, dan kemudian kita juga melihat kepada nusus di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk kita juga memiliki kepedulian terhadap mereka. Karena memang para wanita ternyata menjadi bidikan yang luar biasa, atau bisa menjadi bidikan pertama dari musuh-musuh Islam untuk menyesatkan kaum muslimin, untuk menyesatkan para pemuda, untuk menjauhkan laki-laki dari ilmu agama yang hak. Karena memang wanita ini disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai fitnah yang pertama kali menghancurkan Bani Israel. Sehingga kita harus berhati-hati terhadap fitnah mereka. Dan mereka adalah penghuni mayoritas dari an-nar, dari neraka Allah Azza wa Jal. Sehingga termasuk bentuk kepedulian dan kasih sayang kita kepada mereka, para wanita muslimah, kita harapkan tidak ada yang menyelamatkan mereka dari itu semuanya. Dari makar-makar musuh-musuh Islam, dari makar-makar syaitan, kecuali dengan mereka kembali mempelajari ilmu agama yang benar. Ilmu agama yang benar. Nah, selain itu juga, ya, dengan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga bisa menjadi modal juga. Ya, karena sekarang ini katanya cari akhwat susah. Sehingga mudah-mudahan ketika mereka mendapatkan hidayah melalui majalah ini, mereka taklim, ya, mudah-mudahan bagi para syabab yang kesulitan untuk mendapatkan mereka, wanita-wanita salafiyah, ya, dengan sebab majalah ini mudah-mudahan turut andil juga, ya, di dalam memudahkan urusan antum, ya masyarakat syabab. Nah, ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini majalah Muslimah Qunita yang memiliki visi dan misi. Ya, visi dari majalah Muslimah Qunita ini sebagai media tersebarnya Islam, tentunya dengan dasar Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah di kalangan kaum muslimah Indonesia secara luas, sehingga diharapkan bisa memberikan pencerahan dan perbaikan bagi umat secara umum dan kaum muslimah secara khusus. Adapun visi majalah Muslimah Qunita ini adalah menyampaikan ilmu-ilmu syar'i yang paling penting bagi kaum muslimah, yang sebenarnya sangat krusial, yang harus mereka ketahui dan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar mereka bisa beribadah dan beragama dengan benar sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan lebih daripada itu, semoga dengan sebab wanita-wanita yang baik, maka negeri bangsa Indonesia ini juga akan melahirkan pemimpin yang baik pula, akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan sebab kitab ini sebuah kaum dan akan menghinakan kaum-kaum yang lainnya. Sehingga semoga dengan sedikit modal dari majalah ini, dengan keikhlasan dan juhud dari asatidah, dari ikhwah yang turut menyebarkan majalah ini, dari seluruh kru majalah ini, semoga Allah Azza wa Jal kemudian menjadikan barokah terhadap majalah ini dan bisa menjadi sebab negeri bangsa Indonesia ini menjadi negeri yang baik di masa yang akan datang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan terkait dengan beberapa testimoni dari para pembaca majalah Muslimah Qunita, yang semoga dengan kita bacakan testimoni mereka juga akan menggugah semangat kita untuk mau menulis ataupun mau untuk berdakwah lewat tulisan. Di antara testimoni tersebut, ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi subhanallah. Terima kasih atas pelajaran-pelajaran yang telah diberikan kepada saya dan kepada saudara-saudara muslim yang lainnya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Syukran majalah Qanita. Saya tunggu edisi-edisi selanjutnya. Nah, demikian pula alhamdulillah saya suka dengan tampilan majalah Qanita. Ibu saya pun ikut tertarik membacanya. Ya masya Allah. Ya tabarakallah. Al-barakah minallah. Nah, kemudian juga ada yang cukup menakjubkan kita dengan surat pembaca ini berisi ucapan syukur. Saya sangat bersyukur berlangganan majalah Qanita. Selain buku, setiap hari saya membacakannya kepada istri saya sehabis sholat wajib. Ya masya Allah. Ya setiap hari membacakan isi majalah Muslimah Qanita kepada istrinya sehabis sholat wajib. Nah, ya sholat ada 5 kali, berarti 5 kali dia membacakan isi majalah Muslimah Qanita setiap hari ya kepada istrinya, kepada keluarganya. Ya, masya Allah. Nah, alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan hadirnya majalah Qanita. Ilmu yang disajikan sangat bermanfaat, apalagi pembahasan yang terkait dengan nasihat yang indah dan mengena bagi kami para istri, sekaligus mengingat agar senantiasa menjadi istri yang solihah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, dan juga testimoni-testimoni yang lainnya yang mungkin tidak bisa kita sampaikan semuanya di majelis yang terbatas di sore hari ini. Tetapi semoga apa yang kita sajikan dan apa yang kita sampaikan bisa mendorong dan memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk mari kita turut andil ya di dalam dakwah ilallah azza wajal, terkhusus melalui tulisan-tulisan ini. Ya, berusaha untuk mencoba. Kemudian sodorkan tulisan tersebut kepada asatidah. Kepada asatidah yang ada di daerah-daerah antum semuanya atau yang telah berpengalaman ya di dalam penulisan ataupun pengeditan murojaah dari tulisan-tulisan antum semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya berterima kasih kepada panitia dan kepada asatidah semuanya. Sungguh saya mendapatkan juga banyak manfaat dari doroh ini, dan saya juga ingin menjadi peserta seperti antum semuanya, ikut belajar juga. Ya, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari doroh ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.